rahim. Yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya ado Allah Ta'ala sendiri-dirinya. Ha, tengok dia di rumah tak serupa dengan kitab lain juga di sini deh. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab Jawi lain, di antara Bakurah katakanlah, dia di rumah gini, artinya berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Tak itu? Ha, boleh kita tengok kebanyakan kitab Jawi lain, qiyamuhu ta'ala binafsih, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Dia jumlah itu. Tapi kitab Bakurah ni dia tak jumlah belakang. Ha, dengar. Dia halih mari jumlah kata, artinya arti qiyamuhu ta'ala binafsih itu ada Allah Ta'ala sendiri-dirinya. Ha, dia tengok. Dia halih kecek. Dia ubah daripada ibarat orang lain. Ada Allah Ta'ala sendiri-dirinya. Apa baik? Hak atas jumlah kata berdiri dengan sendiri. Nah, bukan murak dikandaki berdiri dengan sendiri itu bangun sendiri. Sebab dalam kitab-kitab jauh juga bila dia jumlah dah dia jaga. Dan bukan dikandaki dengan berdiri dengan sendiri itu mana bangun sendiri dengan tidak ada yang menolong. Nah, dia jaga. Sebagaimana ia disegera pada faham, itu bukan kanak. Dia jaga lalu dah. Jadi ulama' bila dia pok, orang mari satu perkataan, dia mari sepatu telitah. Lama demo keliru. Dia jaga lalu. Bukan dikanaki dengan berdiri dengan sendiri itu, bangun sendiri dengan tidak ada yang menolong. Sebagaimana ia disegera faham daripada lapar itu, itu bukan murah. Dia jaga lalu dah. Maksud apa murak dikandaki dengan berdiri sendiri? Artinya terkayanya Allah daripada zat. Oh, murak kok tu. Kalau gitu dah murak kok tu, Bakurah ambil daripada dengung hak tu juga lah. Bukan kata dia pina tak, dia ambil daripada dengung tu juga. Kalau nak balas tu, kalau tu dapat nak kecek ini, ada Allah Ta'ala sendiri-diri. Ada sendiri. Yakni dengan bahawa tidak ada di yang lain. Kalau bahasa ada di yang lain itu sifat. Tuhan tak ke zat? Kita mengaji dari awal. Wujud arti ada. Ada zat Allah. Ada Allah. Kalau itu ada Allah, Allah itu zat. Bila zat ada sendiri dah zat. Ngoyak itu yang nak ngoyak. Allah tu zat. Yang bersifat dengan ada, yang sedia, yang kekal, zat Allah tu. Bila Allah tu zat, dah zat ke ada sendiri, zat. Kalau bahasa ada di yang lain, itu sifat. Tuhan ni zat. Bila zat, ada sendiri dirinya. Haa, jenis ayat itu. Nanti dia berkurang, kami kot tu. Lepas tu, Allah yarham. Ayah dia kita, dia saling pula daripada sini. Dia minta izin daripada Allah yarham pada yang dia berkurang. Dia cerita. Masa duduk mengajar-mengajar kat, dia kata kalau belah ni kita saling jumlah gini lah. No, Pak Do. Tak no. Lalu kita dia kata, ada dengan cara-cara diri. Ada Allah Ta'ala, murak qiyamuhu binafsi itu artinya, ada Allah Ta'ala dengan cara-cara diri. Kalau kita kata gitulah no. Yatnya, hari itu tak ada boleh jawab apa-apa. Do esok. Ya ayat duduk beberapa hari lepas pada tu ya tu ha, ikut mu lah ha, ya tu itu hati hikayat daripada Allah ya ham. Nah, sebab tu dia boleh kita takribul ikhwan ya tu ya muhu binafsih ada Allah Ta'ala dengan cara-cara diri. Ya ambil mana boleh jumlah gitu pula tu. Ya ambil daripada lorak orang Melayu kita berkecek bila anak kita hak besar anak 45 orang ha? Ha, lepas tu hak-hak kecil dengan kita lagi hak besar tu dia membingi belaki ke dia membawa diri cara-cara dia mana itu mana orang anak hak suluh ha, hak tu cara-cara diri dia dah yang ni lepas dah daripada kita orang tua dia boleh bawa diri sendiri dah hak tu hak ni adik-adiknya dia nak lepas tak ada lagi eh hak halus-halus 2-3 orang nak lepas tak nak harap lagi hak besar ni tak apa dah boleh bawa diri cara-cara dia dah ha, tu kita ambil itu ya. Jadi nak ayat kata qiyamuhu binafsi ni nak suruh kata Allah terkaya lepas daripada yang lain. Ha agak orang Melayu kita kata bila anak kita lepas daripada kita, ni kata hak tu, bawa diri sendiri dah, cara-cara diri dia dah tu. Hak ni dah tak lepas dengan kita lagi. Ha, muraknya lepas tak lepas gitu. Dia hak lepas kita panggil kata bawa diri sendiri dah tu. Nampak tak? Hak ni tak lepas lagi dengan kita, dah kena berjatuh tupai kita lagi. Kalau gitu Allah Ta'ala zat, bila zat lepas daripada zat. Nah, ayat itu, tu qiyam hubi nafsi. Sahabatlah Arab dia kata, istighna'uhu an zatin yakumu biha. Haa, dia kata gitu. Ha, sudah kita faham maksud di sana, kita mari tengok kita. Artinya, ada Allah Ta'ala sendiri-dirinya. Dan bagi adanya sendiri-diri itu dua makna setelah berterjemah maidah tu. Untuk bahasa Melayu kata ada Allah Ta'ala sendiri-diri. Ha, baginya itu dua makna, dua pengertian. Dua pengertian. Yang pertamanya, bahawa seadanya Allah Ta'ala itu tiada dengan bertenggap pada suatu. Ha, itu mula orang Melayu. Kalau orang Melayu tu bertenggap. Dia panggil bertenggap. Ha, ada dia tu tiada dengan bertenggak pada suatu, seperti bertenggak sifat pada mausuf. Bukan sifat, tak boleh nak reti, sifat saja. Dan warna-warna dan arak-arak, ha, yang lain, arak-arak yang lain bertenggak pada jiring-jiring. Jaga ibarat ki. Tiada dengan bertenggak pada suatu seperti bertenggak, dia panggil apa kata tanzih nak banding betul manfi ramai di barat, seperti bertenggak sifat-sifat bertenggak pada mausuf atau umum, dan warna-warna dan arak-arak yang lain bertenggak pada jiring-jiring. Nah, dia tak luk itu ibarat dia. Eh, nak ayat kan nak. Ha, sifat dia belah tu sebut kata sifat, mestilah reti dia dimausuf. Kita misal, ha, kita kata sifat apa, kalau kita misal kata sifat hak bahasa ada, sifat hak bahasa ada dia seperti sana warna-warna. Nah, sifat hak bahasa ada pada warna kuning misal, boleh kau nak ada kuning sendiri? Kuning nak ada sendiri dengan tidak ada di apa-apa boleh ya? Sabit tu kita tak boleh nak minta kuning saja. Tak boleh kita nak minta merah saja. Nampak? Sebab apa? Sebab kuning ni masuk daripada puak sifat. Pendek kata segala warna kita misal dari kuning merah tu. Kalau gitu segala warna tu masalah puak sifat. Bila sifat tak boleh ada sendiri. Nah, nak ada dia kena ada di zat. Ha, kena ada di zat. Hatuk rapai kata berdiri dengan yang lain. Yang lain. Ada pun bila zat, zat tu bahasa dia berdiri dengan sendiri. Ha, mana kalau kata Allah Ta'ala ada dia sendiri-diri, ha, tu ada dua makna. Makna yang pertamanya, ha, bahawa seada Allah Ta'ala itu tiada bertengah pada suatu. Ha, yang itu tidak tupai ada di yang lain. Ada Allah tu bukan bahasa ada di yang lain. Sahabat gini, ni nak tolak ni setengah orang-orang yang pegang kata, tengok. Ada setengah orang percaya kata Isa. Badan Isa tu sifat Allah ada dalam badan Isa. Sahabat tu dia kata Isa tu orang pun dia, Tuhan pun dia. Hak-hak dia kata Al-Masih, Huwallah. Dia ada tiga kan. Hak sebasa dia kata Isa anak Allah, ha, tu sebasa. Hak selaginya Isa tu satu daripada tiga, makna Tuhan tiga. Tuhan tiga, Allah, Maryam, Isa. Isa tu anak. Ha, tu satu pegangan. Hak satu pegangan lagi. Itu tu sifat apa tak sifat Tuhan ada? Menghidupkan mati tak sifat Tuhan kata. Ha? Kalau gitu sifat tu ada di Isa. Mana tengok dia boleh menghidupkan yang mati wala kau berdoa panggil dia mayat berdoa gitu dia kata menghidup dah. Dia kata Isa menghiduplah tu. Ha, dia tak erti makna majak. Ha, nyentai kamu hakiki. Selerok lalu lah. Ha, tu pun nombor silap paham majak ni hakikat tu lah. Bila nombor tanya, eh siapa tu hai kamu, hai Ibrahim, yang muda ajak kami suruh bersembah padanya tu. Tu ha, Ibrahim kata, Tuhan ku menghidup dan memati. Hmm, kalau belah tu, ku Tuhan. Panggil dua orang saya yang jatuh hukumnya. Dia seorang tu dia bunuh. Tengok ni aku nak mati. Dia bunuh. Ha, ini aku memati. Hak saya lagi, ha saya lagi aku maaf semua, aku tak awak gano. Ha, ini aku menghidup. Dia kata dia menghiduplah tu. Orang dah nyawa lama dah. Dia kata dia menghidup. Ni tak erti makna hakiki, tak erti makna majazi, dia keliru lah lu orang. Ha ni, bila orang royak tertinggi royak gapo, keliru mana majak mana hakikat sudah lalu. Dia kata ini orang aku mati, ini orang aku menghidup. Ibrahim nampak tak erti sangat, tak ada dengan aku Tuhan di Tuhan. Ibrahim kata dah gitu gini lah. Ha, Tuhan hak aku dah ajak tu, dia menaik matahari dari masyrik menjatuh balik balik menarik. Kali itu dah mu Tuhan, mu tukar, mu tukar. Program tu mu tukar. Yang ni mu penaik matahari lep jatuh, dia jatuh balik naik. Senyak di nak dia tak leh. Ha, mu tak erti sangat, alo. Tak erti mana majak, mana hakikat, tak erti. Ha, ni pas-pas tu lah. Kalau gitu, bila bila Tuhan beri kepada kepada Nabi Isa tu mukjizat, boleh panggil hak mati dah dia panggil tu, Tuhan hidup balik hak tu, hak tu. Ya. Kalau kecap mana hakiki tu lagu tu, dia tu berdoa je. Lepas Tuhan menghidupkan dia mati, no. Dan lepas tu dengan cara majak kata, sabak, dia panggil senak pada sabak, mana Isa menghidupkan dia mati. Tak ada salahnya jalan sabak. Sepemakian yang mengenyai dengan jalan sabak, tak ada apa makna wajak. Hakiki Allah Ta'ala, dia mau dibahas itu kata, Isa senoti menghidup, lalu dia kata, Isa tu Tuhan apa dia, orang apa dia. Kok mana Isa lagi, Tuhan lagi, orang lagi. Orang tilik ke gemagat. Tuhan tilik ke sifat. Haa, yang bagi ke dia. Banding supa orang, dia kata. Banding supa tokoh orang. Ketika api dah nyala. Ha tu api pun api, orang pun orang. Haa, yang bagi ke dia. Dia nak pergi nampak juga buah dia. Dia kata dia nak pergi nampak, yang misal nak pergi nampak. Haa, tu dia. Jadi dengan itu, bila kita pegang qiyamuhu binafsi, Allah berdiri dengan sendiri, yakni ada Allah sendiri-diri, yakni terkaya daripada yang lain. Cukup. Karena Tuhan zat, bila zat, berdiri dengan sendiri. Yang tidak ada yang lain. Itu orang intikak kata, Allah tu kena ke Isa. Salah dalam intikak. Sebab apa? Jadi sifat yang lanjut dia lah. Boleh hidup. Itu dia. Habis. Kalau gitu, nah, maknanya, tiada dengan bertengak pada suatu seperti bertengaknya belorak, yakni lorak kapung. Tengak-tengak tu pasal burung tengak. Nah, seperti bertengak sifat pada mausuh-mausuh dan warna-warna dan arak-arak yang lain, yakni yang lain daripada warna. Banyak lagi arak lain pada warna, soro. Warna lain pada warna, rasa. Segala kecapan. Nah, segala rasa panas sejuk, tu dia. Segala sentuh hai panas sejuk tu arak-arak yang lain. Bertengak pada jirim-jirim. Gitu ke? Tidak begitu. Terkaya daripada itu. Karena itu dia panggil sifat. Tuhan ni zat, ada zat, terkaya daripada zat. Itu satu makna. Dan maknanya yang kedua, bukanlah adanya Ta'ala itu dengan sebab kena jadi. Hak makna yang kedua ni klik pada makna kidam. Artinya, arti kena jadi dipindahkan daripada ketiadaannya Allah kepada adanya Allah. Itu makna yang kedua. Jadi makna yang kedua ni secara kebetulan. Hak ni kena pergi makna kidam dah. Tidak bila kita pergi di sana kata Tuhan sedia, tidak ada mula. Arti tidak kena jadilah Tuhan. Manakala mai mengaji di qiyamuhu binafsi, ada satu makna hak muafakat dengan makna tidak. Makna yang kedua, apa makna berdiri dengan sendiri, apa makna ada sendiri dengan makna ada Allah tu bukan kena jati. Tu tak klik makna tidak. Klik kepada makna tidak. Tu dua makna. Mustahil lawannya lawa qiyamuhu binafsi, iaitu lawannya tu kena qiyamuhu bi ghairi. Artinya adanya Allah Ta'ala dengan yang lain. Ada dia di yang lain. Kita kecek ambil dah seko. Mudah faham. Adanya di yang lain. Dia daripada dirinya. Supaya kata warna ada di di kain. Suara ada di angin. Itu dia. Sentuhan panas sejuk ada di tubuh. Ada di air batu. Dia pun kata di yang lain. Itu dia nak. Itu apa yang lagu tu? Qiyamuhu bi ghairih. Segala warna ni ada dia dengan jalan qiyamuhu bi ghairih. Segala suara ni ada dia di angin. Dia panggil qiyamuhu bi ghairih. Ada Allah Ta'ala, bukan ada di yang lain. Qiyamuhu bi nasih. Itulah. renung perhati situ. Eh, nampaknya masa tu tak berapa nak izin dah. Ha, kita kena berhenti dulu setakat itu dan kita sambung sekali lagi di minggu hadapan. Kita kena buat dua so, tak lagi dah deh. Karena sikit sangat dah mau kata. Setakat tu dulu.